Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumid din amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah iqtida shiratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Wa qala Ahmad haddathana Hasan ibn Musa qala haddathana Zuhair qala haddathana 'Asim al-Ahwal عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ونحن بأدربيجان. يا عتبة ابن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه. Berkata Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan sanadnya, menyampaikan kepadaku Hasan ibni Musa, dia berkata menyampaikan kepadaku Zuhair, dia berkata menyampaikan kepada kami Asim al-Ahwal dari Abi Uthman, beliau berkata ja'ana kitabu Umar, datang kepada kami surat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nahnu bi Azerbaijan, sedangkan kami di negeri Azerbaijan. Isi suratnya ya Utbah ibn Farqad, wahai Utbah ibn Farqad, iyakum wat-tana'um, hati-hati kalian dari at-tana'um, bermewah-mewah. Waziyi ahli syirki, dan hati-hati kalian dari pakaian kaum musyrikin. Walagusil harir, dan hati-hati kalian dari memakai sutra. Fa'inna Rasulullah SAW nahana an labusil harir, karena Rasulullah SAW melarang kami untuk memakai sutra. Illa hakadha, kecuali seperti ini. Diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan dua jarinya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah dua jari begini atau dua jari begini, saya tidak tahu. Wa hadza thabitun ala syartis sahihain. Jadi ini thabit riwayatnya menurut syarat dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bahwasanya dilarang oleh Umar ibn al-Khattab untuk jangan bertana'um, bermewah-mewah, dan jangan memakai pakaian musyrikin. Ini pakaian yang khas dipakai oleh musyrikin. Di dalam riwayat lain disuruh untuk memakai pakaian ma'diyah. Ma'diyah nama dari suku Arab yang ada di sana, namanya suku Ma'd, muslimin. Jadi ikutilah pakaian mereka, jangan ikuti pakaian musyrikin. Wa fihi, di dalam riwayat tersebut, anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu amara bil ma'diyah. Bahwa Umar bin Khattab memerintahkan untuk memakai al-ma'diyah. Wa hiya ziyu bani Ma'ad. Ma'diyah adalah pakaian suku bani Ma'ad ibni Adnan. Wa humul Arab, dan itu adalah suku Arab yang ada di sana. Fal ma'diyah nisbatun ila Ma'ad. Ma'diyah adalah nisbah kepada suku Ma'ad. Wa naha an ziyil 'ajam, dan melarang untuk memakai pakaian orang-orang asing dan ziyil musyrikin, dan pakaiannya orang-orang musyrik. Wa hadha 'ammun kama la yakfa, dan ini sifatnya umum sebagaimana sudah tidak samar lagi. Wa qad taqaddama hadha marfu'an, dan sudah lewat riwayat yang seperti ini bahkan secara marfu', yakni rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada nabi untuk jangan memakai pakaian musyrikin. Ikhwan fil din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang sedang dibahas oleh penulis adalah dalil ijma', karena dalil dari ayat-ayat tentang harusnya kita mukhalafah, membedakan diri dari orang-orang kafir, sudah disebutkan dengan dalil-dalil Quran, sudah disebutkan dari dalil-dalil hadis. Maka sekarang beliau bawakan dalil-dalil ijma'. Mengapa dalil-dalil ijma' tapi ucapannya ucapan Umar, ucapan Abu Bakar? Karena mereka atau beliau-beliau ini adalah amirul mu'minin, khalifah. Yang artinya kalau khalifah berbicara, di bawahnya ada para sahabat yang masih hidup, diam, setuju, itu menunjukkan ijma'. Itu menunjukkan ijma'. Gak ada sahabat yang menyatakan, ya Umar, gak ada larangan untuk memakai pakaian siapapun. Misalnya, gak ada itu. Semuanya setuju, membenarkan. Memang kita tidak boleh latah ikut-ikutan manusia. Mereka begini, ikut begini. Mereka begitu, ikut begitu. Islam punya karakteristik sendiri. Islam punya kebudayaan sendiri. Islam punya ajaran sendiri. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan pula riwayat juga dari Imam Ahmad dalam Musnad, menyampaikan kepadaku Aswad ibn Amir, haddatsana Hammad ibn Salamah dari Abi Sinan, dari Ubaid ibn Adam, dari Abi Maryam, dari Abi Shu'aib, anna Umar kana bil Jabiyah, bahwa Umar waktu itu di Jabiyah, daerah di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis. Fadzakara fathu Baitul Maqdis, maka beliau membawakan hadis-hadis tentang dibukanya Baitul Maqdis. Qala Hammad ibn Salamah, berkata Hammad ibn Salamah, haddatsani Abu Sinan an Ubaid ibn Adam, menyampaikan kepadaku Abu Sinan dari Ubaid ibn Adam, dia berkata, sami'tu Umar ibn Khattab yaqul li Ka'ab, aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab, Ka'ab al-Akhbar, aina tara an usalli, bagaimana pendapatmu, di mana sebaiknya aku salat? Kata Ka'ab, in akhadta anni, kalau engkau mau mengambil pendapatku, sallaita khalfas sakhrah, salatlah di belakang batu putih itu. Fakanat al-Quds kulluha baina yaday. Karena sekarang al-Quds seluruhnya ada di tanganmu. Ini sudah dikuasai oleh muslimin. Al-Quds adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sehingga salatnya di mana? Di depan, di belakang, di kiri, di kanan, belah mana? Ka'ab melihat sejarah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa tempat yang suci, yang paling suci di sana, adalah di belakang sakhra. Entah seperti apa bentuknya sakhra, Allah ta'ala alam, tembok batu, yang diistilahkan dengan tembok ratapan ya. Kata Umar ibn al-Khattab, ketika dikatakan, kalau mau mengikuti pendapatku, salatlah di belakang batu itu. Qala dhahaitul yahudiyah. Kata Umar, kalau aku salat di situ, sama dong dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga di situ. Hah? Menganggung-anggung kepala di depan tembok tersebut. Maka Umar berkata, la, walakin usalli haitsu Rasulullah sallam salla. Tidak, aku akan salat di mana Rasulullah sallam salat. maka dia ke kiblatnya, sholat menghadap kiblat 2 rakaat. Tumaja fabasata ridahu, kemudian datang yang lain menghamparkan ridanya, fakanasatan fi ridaihi wa kanasan nas, kemudian manusia juga ikut di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini barakallahu fikum memiliki kelemahan, dhaif, didhaifkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qultu, saya katakan, kata Syekhul Islam rahimahullah, fa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Baitul Maqdis fi lailatul Isra qad rawahu Muslim. Dari mana kau Umar tahu aku salat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau tahu? Karena hadis tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis diriwayatkan dalam Sahih Muslim, artinya mereka para sahabat mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Hammad bin Salamah, dari Thabit, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ada Rasulullah sallam qala, Rasulullah sallam pernah berkata, utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Kendaraan hiya dabbah abyad, berwarna putih, tawilun, panjang atau tinggi, fauqal himar, lebih tinggi dari keledai tetapi lebih pendek daripada bighal. Yadha hafirahu 'inda muntaha tarfihi, meletakkan kakinya di belakang ujung ekornya. Bayangkan sendiri, tidak perlu digambar. Kalau digambar nanti kayak buruknya mereka dalam acara perayaan sunatan. Tidak seperti itu, tidak seperti yang kamu lihat sekarang ini, kendaraan apapun. Yang jelas Rasulullah dijemput oleh Jibril dengan buraq. Qala faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis, maka aku menaikinya, kemudian dibawa sampai ke Baitul Maqdis. Farabatathu bil halqati allati yarbit biha al-anbiya, maka diikatlah buraq tadi di satu halqah yang di sanalah para nabi pun mengikat kendaraan-kendaraan mereka. Qala thumma dakhalatil masjid, thumma dakhaltul masjid, kemudian aku masuk ke masjid. Fa sallaitu fihi rak'atain, aku masjid masuk ke masjid dan aku salat di dalam. Jadi bukan di luar, di depan batu, tidak, tapi di dalam masjid. Maka kata Umar, aku salat seperti Rasulullah SAW salat. Dia masuk sampai ke saf depannya, sampai ke mihrabnya beliau salat. Tuma kharaja faja'ani Jibril, kemudian aku keluar setelah salat 2 rakaat, datang kepadaku Jibril alaihi salam bi'ina'in, membawa minuman. Yang satu berisi khamr, yang bejana yang satu berisi susu. Faqtartul laban, maka aku memilih susu. Faqala Jibril alaihi salam, maka Jibril berkata, ikhtartal fitrah, engkau memilih fitrah. Qala thumma arja bina ila sama, kemudian aku dibawa sampai ke langit. Wa dzakara al hadis, dan disebutkan kelengkapan hadisnya. Waqad kana Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yunkir an yakuna salla fihi li'annahu lam yablughu dhalik wa ataqada annahu law salla fihi lawajaba 'ala al-ummati salah fihi. Hudzaifah ibn al-Yaman juga mengingkari bahwa Rasulullah salat di situ, di tempat yang dikatakan tempat suci tadi, atau tempat sokhrah al-bayda, batu putih tadi. Karena kalau Rasulullah SAW salat di situ, la wajib, akan wajib bagi umatnya untuk salat di tempat yang sama. Tetapi tidak ada penghususan tempat tersebut untuk salat. Wallahu ta'ala a'lam. Fa'udhu radhiyallahu ta'ala anhu 'aba 'alal Ka'b al-Ahbar. Di sini Rasulullah SAW, di sini Umar bin Khattab menentang, menyalahkan Ka'bul Ahbar. Padahal Ka'bul Ahbar adalah orang yang ahli dalam bidang Yahudiyah. Pernah dia tahu, pernah dia belajar, sehingga dia tahu riwayat-riwayat Yahudiyah. Dan banyak persamaannya dengan Islam. Tapi ketika beliau berpendapat bahwa tempat yang disucikan sejak dulu oleh mereka adalah ini, di belakang batu ini, Umar menolak. Tidak mau disamakan dengan Yahudi. Ai musyabahatuha fi mujarrad istiqbalis sakhra. Padahal penyerupaannya hanya menghadap ke batu putih tersebut. Lima fihi min musyabahah man yataqiduha qiblatan baqiyah. Karena dianggap menyerupai mereka yang menganggap bahwa itu adalah kiblat yang kekal abadi. Ini kiblat barakallahu fiikum. Kesana misalnya. Orang yang salah menghadap kiblat semuanya benar. Tidak ada yang salah. Di mana saja dia. Di sini ada batu tembok. Mereka yang di sini menghadap kiblat, mereka yang di sini juga menghadap kiblat. Hanya saja yang di sini hanya menghadap kiblat. Yang di sini menghadap kiblat plus menghadap tembok tadi. Umar tidak mau. Idan bohaita al-Yahud. Kalau begitu, engkau menyerupai Yahudi. Aku salat di dalam masjid sebagaimana Rasulullah SAW salat di dalam masjid. Masuk dalam masjid salat. Ikhwanifidina azakumullah. Aba Umar. Umar menyalahkan Ka'bul Ahbar karena kekhawatiran beliau untuk menyerupai Yahudi. Padahal sama-sama menghadap kiblat. Wa kana al-muslim la yaqsid an yusalli fih au yusalli ilaiha, walaupun seorang muslim tidak meniatkan untuk salat ke batu itu, tetap ke kiblat, tapi hanya tempatnya saja menyerupai Yahudi, tidak mau. Ini barakallahu fikum yang para sahabat mengikuti Umar seperti Hudzaifah ibn al-Yaman. Kalau saja Rasulullah SAW salat di situ, jadi wajib buat kita. Tetapi karena Nabi tidak salat di situ, artinya tidak harus salat di situ. Tidak ada pengkhususan tempat tertentu di Baitul Maqdis. Waqad kana li Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi hadzal bab min as-siyasat al-hikmah al-muhkamah ma hiya munasabatu li sa'iri siratihi al-mardiyah. Fa'idahu radhiyallahu ta'ala anhu هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا فلم يفر عبقري فرية حتى صدر الناس يطعن أو بعطن فعز الله به الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعائر الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه نزرع إلى نقص أو إلى نقض أرى الإسلام مطيعا في ذلك لله ورسوله وفاقا عند كتاب الله. نبهصني عمر قد كان لعمر ووصني عمر memiliki dalam bab ini siasat rencana yang baik yang kokoh. Ma hiya munasibah yang sangat tepat. Lisairi siratihi al-mardiyah. Menyesuaikan atau mencocoki perjalanan hidup Umar sejak awalnya. Selalu memiliki kebijakan-kebijakan yang pas. Selalu memiliki keputusan-keputusan, pendapat-pendapat yang tepat. Bahkan mencocoki wahyu yang turun. Sudah pernah diceritakan bagaimana Umar dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mulhamun atau muhaddatsun. Inna man kana qablakum muhaddatsuna, orang-orang sebelum kalian ada muhaddatsun, ai mulhamun. Lau kana fi ummati lakana Umar. Kalau saja ada pada umatku, niscaya Umarlah orangnya. Ya Rasulullah, tidak pantas keluargamu tidak dihijabi. Padahal dalam keadaan sudah memakai hijab, hanya masih terlihat wajah dan lepak tangan. Turun ayat persis seperti usulan Umar. Persis seperti ucapan Umar. Kedua, ketika Rasulullah SAW bertanya bagaimana dengan tawanan-tawanan perang ini. Kata yang lain begini-begini, kata Umar, bunuh semua. Kalau perlu yang bunuhnya, kerabatnya yang sudah Islam. Biar gak ada dendam. Aku akan bunuh fulan-fulan kerabatku. Tetapi akhirnya diterima pendapat yang lain, yaitu dengan tebusan-tebusan. Ternyata keesokan harinya Umar datang dalam keadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Ma abkakuma, kata Umar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Aku akan menangis bersama kalian. Telah turun wahyu, ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyalahkan keputusan tadi. Yang dikatakan tidak pantas bagi seorang nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sampai kokoh di muka bumi. Ikhwanuddin a'azakumullah. Yang ketiga adalah ketika Umar menyatakan tentang khamr. Ini khamr telah membuat kekacauan. Khamr telah begini ya Rasulullah. Apa hukumnya? Masa dibolehkan mereka minum khamr? Turun ayat bahwa khamr itu banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Belum dilarang. Umar masih nanya lagi, ya Rasulullah, fama balul khamr? Ada apa dengan khamr ini? Masa dibiarkan mereka meminum minuman yang begini dan begitu, yang membuat kerusakan-kerusakan? Sampai turun pengharaman khamr, innamal khamru wal maisru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Diakhiri dengan kalimat, fahal antum muntahun. Kata Umar, intahaina, intahaina. Berhenti, berhenti. Sehingga, yang mau dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan bahwa Umar adalah orang yang memiliki sifat keistimewaan tersebut. Dijuluki Abqari, yang artinya jenius. Sang jenius. Fainahu radhiyallahu ta'ala anhu huwa alladhi istahalat dhunubal islami biyadihi ghurbatan falam yafir abqariyu fariyahu. Maka Umar lah yang menyebabkan biidnillahi ta'ala Islam ini meluas dengan cepat ke arah barat dengan tangannya. Alam yafir abqari fariyahu hatta sadar an-nas bi'atan fa'azzallahu bil-islam. Sehingga manusia tergiring ke satu tempat yang sempit karena Umar. Ini barakallahu fikum. A'azzallahu bihi, bihi ay bi'umar. Allah muliakan dengan Umar al-Islam. Allah muliakan Islam dengan sebab Umar. Wa adalla al-kufr wa ahlih, dan Allah rendahkan kekafiran dan orang-orangnya juga dengan sebab Umar. Wa qama sya'air ad-din al-hanif, dan tegaklah syiar-syiar agama yang mulia. Wa mana'a min kulli amrin, dan terlarang atau terhalang dari segala perkara-perkara yang akan membatalkan urat-urat keislaman. Selalu ditahan oleh Umar. Jangan. Ini jangan. Muti'an fi dhalika lillah. Dalam mereka taat dalam semua itu kepada Allah dan Rasulnya. Waqafan inda kitabillah. Dan beliau selalu berhenti pada apa kata Allah dalam kitabnya. Mumtathilan, dengan mempraktekkan li sunnati rasulih, dengan sunnah rasulnya alaihissalatu wassalam. muhtadiyan hadwa sahibai, beliau menelusuri, meniti jejak dua sahabatnya. Siapa dua sahabatnya? Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Pertama Rasulullah, diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Musyawiran fi umurihi lissabiqin al-awwalin. Dan selalu beliau bermusyawarah dalam segala masalah dengan para sabiqin al-awwalin, muhajirin dan ansar yang masih tersisa. Beliau bermusyawarah kepada Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad wa Abdurrahman ibn Auf wa Ubay ibn Ka'ab wa Mu'adh ibn Jabal wa Abdullah ibn Mas'ud wa Zaid ibn Thabit wa ghairihim mimman lahu ilmun aw fiqhun, dan lain-lain dari para sahabat yang memiliki ilmu, memiliki fiqh atau ra'i atau pendapat atau nasihatan atau nasihat untuk Islam wa ahlihi. Hatta innal umdah fi syuruti ala ahli alkitab ala syurutihi, hingga yang menjadi dasar syarat-syarat perjanjian kafir-kafir dhimmi selanjutnya hampir semuanya diambil dari aturan Umar. Jadi kalau belajar fiqh tentang aturan-aturan kenegaraan dan kemudian berbicara tentang kafir dhimmi, apa saja syarat-syaratnya, niscaya para ulama akan menukil ucapan-ucapan Umar, kebijakan-kebijakan Umar. Hatta mana'a min isti'mali kafirin aw i'timanihi 'alal ummah, hingga Umar melarang untuk mengambil pegawai-pegawai dari orang kafir atau memberikan amanah kepada orang kafir atas umat ini. Wa izazuhu ba'da an adallahu Allah. Dan larangan untuk memuliakan orang kafir setelah Allah rendahkan mereka. Wa hatta ruya anhu, hingga diriwayatkan dari beliau, anahu harrakal kutub al-ajamiyah wa ghairiha. Beliau membakar buku-buku asing dan sejenisnya. Wa huwa alladhi mana ahlul bid'ah min an yanbaghu wa albasahum thawb as-sighar haythu fa'ala bisabir ibn Isl at-Tamimi ma fa'ala fi qissatihi al-mashhur. Hingga Umar melarang ahlul bidah untuk mereka ditonjolkan atau diikuti. Dan mereka ahlul bidah albasahum bilibasis sighar, dipakaikan pada mereka pakaian kerendahan. Seperti yang terjadi pada Sabiq ibn Islam. Sabiq ibn Islam adalah seorang yang selalu mempertanyakan ayat-ayat mutasyabih. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat itu? Apa maksudnya begini? Apa maksudnya begitu? Sampai Umar memanggilnya dan menegurnya, memukulnya dengan calon bunga korma, bonggolnya, sampai berdarah di wajahnya. Sampai Sobing mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, bunuhlah dengan baik. Kalau engkau ingin mengobati aku, sungguh demi Allah, aku sudah sembuh. Sudah hilang setan di kepalaku. Maka dilepaskan Sobir kembali ke kampungnya. Itu pun masih dengan pesan kepada gubernurnya, larang orang untuk bermajlis dengan orang ini. Sehingga setiap ada orang yang bermajlis dengan Sobir dalam keadaan tidak tahu kalau orang inilah Sobir, maka orang-orang di luar halqahnya, di luar majlisnya akan berkata, azmatu amiril mu'minin, ingat pesan amirul mu'minin, ingat pesan amirul mu'minin. Maka mereka sadar kalau inilah Sobir, menjauh, meninggalkan Sobir seperti unta yang ajram, seperti unta yang berpenyakit menular ditinggalkan oleh yang lainnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah libasus shighar, pakaian kerendahan. Ahlul bid'ah harusnya seperti itu, ditahdzir, diperingatkan manusia untuk jangan memuliakannya, jangan meninggikannya, jangan mengangkatnya, justru merendahkan dan menjauhinya. Kembali kepada kitab. Wa sata'ti inda dzikriha insyaallah, dan akan datang nanti ketika menyebut masalah ini insyaallah. Fi khususi a'yadil kuffar, ketika berbicara tentang kekhususan perayaan-perayaan orang kafir. Bidadahi, dari larangan-larangan. Aniddukhuli alaihim fiha, untuk jangan masuk kepada mereka di perayaan-perayaan mereka. Wa bidadahi an ta'allumi ratanatil a'ajim. Demikian pula nanti akan ada larangan dari Umar untuk mempelajari ratanatul a'ajim, ucapan-ucapan syair-syair asing, ajam di luar Islam. Ma yatabayyan bihi thubutu quwwatin syakimatihi fi nahi, dan untuk menunjukkan betapa kuatnya larangan dari penyerupaan terhadap orang kafir dan terhadap orang-orang a'ajim, orang asing di luar Islam. Thumma ma kana Umar qad qarrarahu min as-sunani wal ahkam, di mana Umar juga menetapkan sekian ketetapan-ketetapan sunnah-sunnah, hukum-hukum, wal hudud sebagai aturan setelahnya. Fa Utsman aqarra ma fa'alahu, setelah Umar datang Utsman. Apakah merubah keputusan-keputusan Umar? Tidak. Justru Utsman bin Affan aqarrahu, menetapkannya, menyetujuinya, melanjutkannya. Wa jara ala sunnatihi fi dhalik, maka berlanjutlah sunnah-sunnah Umar bin Khattab setelahnya. Faqad alima muwafaqatuhu Utsman li Umar fi hadzal bab, dan sudah dikenal bagaimana Utsman mencocoki Umar dalam masalah-masalah tersebut. Walhamdulillah. Dan ini barakallahu fikum, di antara makna yang terkandung di dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus sesudahku. Siapa sunnah-sunnah khalifah-khalifah setelah beliau alaihi salatu wassalam? Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.